ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Qala musannif rahimallahu taala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, bahasanya aku pergi yaitu safar bersama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu fi safarin dalam satu perjalanan jauh. Maka beliau Jarir bin Abdullah ini melayaniku dan kukatakan kepadanya, la taf'al, jangan lakukan. Namun beliau ngotot dan mengatakan, inni qad ra'aitul ansar, sungguh aku melihat orang-orang ansar, tasna'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an, ya, melakukan sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas alautu ala nafsi, aku bersumpah terhadap diriku sendiri, aku tidaklah membersamai satupun dari mereka al-ansar, dan Anas bin Malik itu ansar, kecuali aku akan melayaninya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maka hadis ini hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau kana fi safarin, dia bepergian jauh, dan selama bepergian jauh itu beliau lah yang melayani kawan-kawannya, dan mereka adalah orang-orang ansar. Ketika ditanyakan kepada beliau, bagaimanakah engkau melayani mereka sedangkan engkau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau jawab, sesungguhnya aku melihat orang-orang ansar melakukan sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas aku bersumpah, tidaklah aku membersamai satupun dari mereka, kecuali aku akan melayani mereka. Maka perbuatan sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini adalah bagian dari memuliakan orang yang memuliakan Nabi. Maka memuliakan sahabat seseorang adalah bentuk memuliakan orang tersebut. Menghormati sahabat seseorang, menghormati sahabat-sahabatnya A, itu adalah bentuk menghormati si A. Oleh karena itu, Jarir bin Abdullah Al-Bajali menjadikan pemuliaan dan pelayanan kepada mereka, orang-orang ansar, sebagai bagian dari melayani dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-43 di Riyadhus Salihin, yaitu bab memuliakan keluarga Nabi, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan tentang kemuliaan mereka. Allah taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, innama yuridullahu al-yudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Ya, hanyalah Allah menginginkan untuk menghilangkan kekotoran kalian, wahai keluarga Nabi, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Dan Allah taala berfirman, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya mengagungkan syiar agama Allah itu bagian dari ketakwaan hati. Penjelasannya, keluarga Rasul, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua macam. Qismun kufarun. Ada keluarga Nabi yang merupakan orang kafir. Maka mereka ini bukanlah keluarga Nabi, meskipun orang tersebut adalah kerabat Nabi secara nasab, artinya punya hubungan darah dengan Nabi. Akan tetapi mereka bukanlah keluarga Nabi. Dalilnya karena Allah Ta'ala berfirman kepada Nuh alaihi salatu wassalam ketika Nuh mengatakan, Rabbi inna bani min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku dan anaknya adalah orang yang kafir, maka Allah katakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia bukanlah bagian dari keluargamu karena dia bukanlah orang yang beramal dengan amal yang saleh. Maka kerabat Nabi yang kafir itu bukanlah keluarga Nabi, meskipun tetap keluarga Nabi secara nasab, yaitu secara darah. Sehingga keluarga Nabi yang kedua, yang betul-betul keluarga Nabi, adalah kerabat Nabi yang beriman. Dan termasuk keluarga Nabi adalah istri Nabi. Karena istri-istri Nabi adalah min ali baitihi, adalah bagian dari keluarga Nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam rentetan ketika dalam konteks wanita-wanita yang merupakan ummahatul mukminin, istri Nabi, Allah katakan, wahai para istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan ka'ahadin minan nisa, tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Janganlah kalian lembut-lembutkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya punya keinginan yang aneh-aneh. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah ucapan yang baik. Tinggallah kalian di rumah dan jangan berdandan sebagaimana dandanan wanita jahiliyah terdahulu. Tegakkan solat, bayarlah zakat, taatlah pada Allah dan Rasulnya. Lanjutannya ayat, hanyalah Allah ingin menghilangkan dari kalian kekotoran wahai keluarga Nabi dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Maka ayat-ayat sebelum ini, sebelum masalah membersihkan keluarga Nabi, adalah ayat-ayat tentang istri-istri Nabi. Maka kalau melihat rangkaian ayat, maka jelas bahasanya para istri Nabi itu termasuk ahlul bait. Nah, maka ayat ini adalah nasun sarihun, satu teks yang jelas, wadihun jiddan, sangat gamblang sekali, yang menunjukkan bahasanya istri sang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari keluarganya. Ini menyelisih keyakinan orang, keyakinan Syiah yang mengatakan bahasanya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah termasuk keluarga Nabi. Maka istri-istri Nabi itu bagian dari keluarga Nabi tanpa ragu. Dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beriman itu memiliki dua hak. Pertama, hak karena dia adalah orang yang beriman, saudara dalam iman, saudara dalam Islam. Yang kedua adalah punya hak karena berstatus sebagai keluarga dan kerabat Nabi. Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya adalah ibu bagi semua orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di kitabnya, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sang nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri dan nyawanya sendiri. Lebih berharga nabi daripada nyawa dan diri orang-orang yang beriman. Wa aswajuhu ummahatuhum, dan para istri nabi itu adalah ibu wanita yang beriman. Ibu adalah ibu orang-orang yang beriman. Maka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Wa hada bil ijma'i, dan ini satu hal yang disepakati oleh semua ulama. Sehingga siapa yang mengatakan dan berkeyakinan bahasanya Aisyah radhiallahu anha bukanlah ibunya, maka dia bukanlah orang yang beriman, karena Allah Ta'ala berfirman wa aswajuhu ummahatuhum. Maka siapa yang mengatakan Aisyah itu bukanlah ibu orang yang beriman, maka dia bukanlah mukmin. Tidak beriman dengan Al-Quran, tidak pula beriman dengan sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mengherankan mereka-mereka itu orang-orang Syiah. Mereka mencela Aisyah, mereka mencacinya, membencinya, padahal Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling Nabi cintai. Nabi tidaklah mencintai salah satu istrinya sebesar cintanya Nabi pada Aisyah. Sebagaimana terdapat hadis yang sahih dari Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahabun nisa'i ilaik, siapakah perempuan yang paling kau cintai? Nabi katakan Aisyah. Mereka bertanya, kalau laki-laki, maka Nabi katakan Abuha, ayahnya itu Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan mereka-mereka orang Syiah, mereka benci Aisyah, mereka mencaci Aisyah, bahkan melaknat Aisyah. Padahal Aisyah adalah istri Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Sehingga bagaimanakah mungkin dikatakan bahasanya mereka orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Rasul? Dan bagaimanakah mungkin bisa dikatakan bahasanya mereka mencintai keluarga Rasul? Ya, namun yang namanya ada awa kadhibah, yang namanya pengakuan palsu, itu tentu tidak memiliki landasan, landasan keabsahan. Maka menjadi kewajiban kita menghormati keluarga Nabi, yaitu kerabatnya yang beriman, dan termasuk diantaranya adalah istri Nabi yang merupakan ibunda orang-orang yang beriman. Semua mereka adalah keluarga Nabi dan semua mereka punya hak yang istimewa. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat, menyebutkan ayat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa tahhirakum tatahira. Tatahiran artinya naqaan wa taharatan, bersih dan suci. Sehingga najis yang ingin Allah hilangkan dari keluarga Nabi adalah najis abstrak. Kemudian Allah ingin sucikan setelah Allah hilangkan najis. Wa tatahur, dan membersihkan, itu berarti yang namanya membersihkan itu memiliki dua kegiatan, dua proses, takhliyatun wa tahliyatun, menghilangkan kotor, wa tahliyatun, dan menghadirkan kebersihan dan memperindah. Kemudian wa tahhirakum tatahiran, tatahiran di sini masdar, fungsinya adalah untuk menunjukkan bahasanya kebersihan yang terwujud adalah kebersihan yang sempurna. Oleh karena itu, siapa yang menuduh salah satu istri Nabi berbuat zina, maka orang tersebut orang yang kafir, meskipun yang dituduh itu bukan ibunda Aisyah. Sedangkan jika Aisyah yang mereka tuduh dengan tuduhan zina, dalam keadaan Allah telah membersihkan Aisyah dari tuduhan tersebut, maka orang yang berbuat semacam ini dia adalah orang yang kafir, mendustakan Allah, halal darah dan hartanya. Adapun orang yang berani menuduh selain ibunda Aisyah dengan tuduhan zina, maka yang benar dari sejumlah pendapat ulama dia juga kafir. Lianna hadza, karena ini tuduhan kepada istri adalah celaan paling besar kepada suaminya. kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja mengatakan bahwasanya firasnya Nabi, tempat tidurnya Nabi, yaitu istrinya Nabi, adalah wanita yang tidak baik-baik, wanita yang berbuat zina, wal'iyadu billahi. Padahal Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithin, wanita yang rusak untuk lelaki yang rusak, lelaki yang rusak untuk perempuan yang rusak. Maka siapa yang menuduh salah satu istri Nabi dengan tuduhan zina, maka berarti dia telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasyahu min dzalik, dan itu mustahil. Dia telah jadikan Nabi sebagai lelaki yang hina. Na'udzubillahi min dzalik, karena Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithin. Wanita yang rusak itu untuk lelaki yang rusak. Maka dari penjelasan ini maka diketahui bahasanya masalah ini masalah yang berbahaya dan masalah besar. Jadi kewajiban kita untuk menyimpan rasa cinta yang tulus dengan semua keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik semua istrinya, demikian juga kerabat Nabi yang beriman. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, satu hadis panjang dari Yazid ibn Hayyan, beliau mengatakan, saya berangkat bersama Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim, berarti tiga orang, menemui Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Maka tatkala kami telah duduk di dekat beliau, Husain ibn Sabrah berkata kepada sahabat Nabi Zaid bin Arqam, sungguh engkau wahai Zaid, engkau telah menjumpai kebaikan yang banyak. Engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau mendengar hadis-hadis Nabi, engkau perang bareng Nabi, salat bermakmum di belakang Nabi. Maka sungguh engkau wahai Zaid telah menjumpai kebaikan yang banyak. Maka ceritakan kepada kami wahai Zaid apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Arqam mengatakan, wahai anak saudaraku, wallahi demi Allah, usiaku sudah lanjut, waqaduma ahdi, masaku sudah lama, dan aku sudah lupa sebagian yang dulu aku ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama hadastukum, maka apa yang aku sampaikan kepada kalian terimalah, wamala, dan apa yang tidak ku sampaikan janganlah engkau bebani aku dengannya. Sumakal, kemudian beliau mengatakan, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri fina di tengah-tengah kami, khatiban, menyampaikan khutbah di satu oase yang disebut Khum, terletak antara Mekah dan Madinah. Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian memberikan nasihat dan mengingatkan. Sumakal, setelah itu Nabi mengatakan, amma ba'du, ala ayuhan nas, ingatlah wahai semua manusia, aku adalah manusia, segera saja akan datang utusan Rabbku, yaitu malaikat kematian, lantas aku akan memenuhinya, dan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang berat. Yang pertama adalah kitabullah, fihi isi Al-Quran, adalah hidayah dan cahaya. Maka peganglah, maka ambillah Al-Quran dan pegangilah erat-erat. Fahasa ala kitabillahi, lantas beliau memotivasi orang, memotivasi para sahabat untuk betul-betul memegangi Al-Quran. Warahuba fihi, dan mendorong untuk memegangi Al-Quran dengan erat-erat. Sumakal, kemudian Nabi mengatakan, ya keluarga Allah, ku ingatkan kalian supaya takut kepada Allah dalam bersikap dengan keluargaku. Ku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku. Kemudian Husain, yaitu Husain bin Sabirah, bertanya kepada Zaid bin Arqam, siapa itu keluarga Nabi wahai Zaid? Bukankah istri Nabi itu termasuk keluarga Nabi? Tanya Husain. Jawaban Nabi, keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, dan keluarganya Abbas. Semua mereka-mereka ini tidak boleh menerima zakat. Semua mereka-mereka ini tidak boleh menerima zakat. Kata Zaid bin Arqam, betul. Demikian dalam riwayat Muslim. Dalam salah satu riwayat, Nabi mengatakan ala, di riwayat yang lain, ala wa ini tarikun fikum thakalain. Ingatlah bahasa yang kutinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang berat. Yang satu adalah kitabullah, itulah tali Allah. Dan siapa yang mengikuti Al-Quran maka dia berada di atas hidayah. Dan siapa yang meninggalkannya berada dalam kesesatan. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mauqufan alaih, mauquf perkataan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keluarganya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Urqubu artinya perhatikan dan hormati dan muliakan. Wallahu a'lam. Penjelasannya, hadis ini dan atsar ini menjelaskan hak keluarga Nabi. Telah disampaikan bahwa keluarga Nabi itu mencakup dua orang, dua jenis. Yang pertama istri Nabi, kemudian kerabat Nabi yang beriman. Termasuk keluarga Nabi adalah atau kerabat Nabi yang beriman, yaitu keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, dan keluarganya Abbas. Mereka-mereka inilah orang yang haram menerima sedekah. Karena Nabi SAW bersabda kepada pamannya Al-Abbas, dan pamannya bertanya tentang atau meminta sedekah. Nabi katakan, inna hadhihi shadaqati, sesungguhnya harta sedekah itu, innama hiya awsakhun nasi, adalah kotoran manusia. Dan sesungguhnya sedekah itu tidak halal untuk Muhammad, tidak pula halal untuk keluarga Muhammad. Maka keluarga Nabi memiliki hukum khusus yang tidak berlaku untuk yang lain. Dalam faik harta rampasan perang, mereka punya hak 1/5, yang itu merupakan hak khusus mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ketahuilah bahasanya, semua harta rampasan perang yang kalian dapatkan, maka untuk Allah 1/5-nya. Dan 1/5 ini dibagi untuk Allah, Rasul, Walidil Qurba, dan kerabat Nabi. Dan mereka adalah memiliki kemuliaan, kemuliaan dan kepemimpinan. Maka tidak halal bagi mereka sedekah, tidak pula zakat yang wajib. Alasannya karena sedekah sunnah, demikian juga zakat yang wajib itu awsakhun nasi, kotoran manusia. Sebagaimana dalilnya firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari manusia, zakat itu untuk membersihkan mereka. Sehingga zakat itu adalah kotoran manusia. Oleh karena itu sedekah tidaklah halal bagi mereka. Mereka itu terlalu mulia dan terlalu tinggi jika halal baginya sedekah. Nah, sebagai ganti sedekah mereka diberi 1/5 dari 1/5. Maka jika ada harta rampasan perang, 1/5 disisihkan, 4/5 dibagikan. Nah, 1/5 yang disisihkan ini dibagi 5. Nah, salah satunya adalah untuk keluarga Nabi. Kemudian dijelaskan di hadis Zaid bin Arqam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di Khadir Khum. Dia adalah Khadir antara Mekah dan Madinah. Di tempat ini Nabi singgah. Wa wa'ada wa dzakara, Nabi berjanji dan mengingatkan, memotivasi untuk memegangi Al-Quran dan menjelaskan bahwasanya dalam Al-Quran itu terdapat kesembuhan dan cahaya. Kemudian memotivasi orang untuk menunaikan keluarga, hak keluarga Nabi dengan mengatakan, ku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku sebanyak 3 kali. Nabi tidaklah mengatakan bahwasanya keluarga beliau itu maksum. Tidak pula mengatakan perkataan keluarga Nabi itu seperti Al-Quran yang wajib diamalkan. Demikian akidah yang diklaim oleh Rafidah, oleh Syiah. Maka keluarga Nabi itu tidaklah maksum. Bahkan mereka salah sebagaimana manusia yang lain salah. Sebagaimana mereka punya pendapat yang benar, sebagaimana manusia yang lain bisa berpendapat yang benar. Namun mereka memiliki hak sebagai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuingatkan kalian kepada Allah tentang keluarga Nabi, artinya ketahuilah hak keluarga Nabi, jangan zalimi mereka, jangan melampaui batas pada mereka. Dan ini adalah min babi taukid, bagian dari penegasan. Karena setiap wa ila fakulu insanin mu'minin, karena setiap orang yang beriman punya hak yang wajib ditunaikan oleh saudaranya. Tidak boleh bagi saudaranya untuk mendzaliminya, melampaui batas badannya ataupun mendzaliminya. Akan tetapi keluarga Nabi itu memiliki hakun zaidun, hak yang lebih dibandingkan hak-hak muslim yang lain. Wa idza kana hadza fi haqqi ali nabi sallallahu alaihi wasallam, jika demikian untuk hak keluarga Nabi, maka bagaimana lagi dengan hak sang Nabi? Maka hak sang Nabi adalah hak yang paling agung setelah hak Allah. Ya, Nabi itu wajib lebih didahulukan daripada diri kita sendiri, anak kita, keluarga kita, bahkan semua manusia. Harus dilebihkan dalam masalah cinta dan penghormatan. Kemudian dalam hal kita terima petunjuk Nabi dan ajaran Nabi, maka Nabi itu lebih didahulukan daripada siapapun. Nas'alullah ya ja'alana wal muslimin min atba'ihi zahiran wa batinan. Kita memohon pada Allah agar Allah jadikan kita dan semua kaum muslimin sebagai pengikut Nabi lahir dan batin. Ya, kemudian bab yang ke-44 adalah bab, isinya banyak, bab tentang pertama menghormati ulama, kemudian yang kedua menghormati orang yang lebih senior dalam umur dan orang-orang yang istimewa semacam orang yang saleh, dan lebih mendahulukan mereka daripada yang lain, meninggikan tempat duduk mereka dan menampakkan kemuliaan mereka. Ya, dari kemudian beliau Imam Nawawi membawakan firman Allah Ta'ala, katakan apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama, dan di antara bentuk tidak samanya adalah tidak sama dalam sikap dan penghormatan. Kita hormati sesama muslim, namun ulama di antara kaum muslimin, orang yang berilmu di antara kaum muslimin itu lebih kita hormati. Innama yatadzakkaru ulul albab, non hanya orang-orang yang punya akal yang bisa mengambil pelajaran. Dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma, yang menjadi imam dari sekelompok orang adalah aqra'uhum li kitabillahi, yang paling menguasai Al-Qur'an, jika mereka dalam bacaan Al-Qur'an sama yang paling berilmu tentang hadis. Jika mereka dalam masalah hadis itu sama, maka yang lebih dulu hijrahnya. Jika dalam hijrah itu bareng, maka yang paling tua umurnya. Kemudian seseorang itu tidak boleh menjadi imam sholat di daerah kekuasaan orang lain. Tidak boleh pula seorang tamu duduk di rumah tuan rumah, duduk di kursi khusus tuan rumah, kecuali dengan izinnya. Demikian dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, bukan yang lebih tua umurnya, namun yang lebih dulu keislamannya. Kemudian dalam salah satu riwayat, yang jadi imam sekelompok orang adalah aqra'uhum li kitabillahi, yang paling menguasai Al-Quran, wa aqdamuhum qira'atan, dan yang paling terdepan dalam bacaan. Jika mereka dalam bacaan itu sama, maka yang jadi imam adalah yang paling dulu hijrahnya. Jika dalam hijrah sama, maka yang paling tua usianya. Kemudian tidak boleh seorang itu jadi imam bagi orang lain di daerah kekuasaannya, yaitu mahalu wilayatihi, wilayah kekuasaannya atau tempat khasnya, tempat khususnya. Tidak boleh duduk ketika kita jadi tamu di rumah seseorang, tidak boleh duduk di tempat kehormatan milik tuan rumah. Yang dimaksud dengan takrimah adalah ma yanfaridu bihi min firasin wa saririn, satu saririn, dipan, kursi atau hamparan, karpet, bagian karpet yang dia bersendiri dengannya. Maka kursi khusus tuan rumah, maka itu tidak boleh diduduki oleh tamu. Ringkasnya, tamu itu wajib manut duduk di tempat yang sudah ditentukan oleh tuan rumah. Silakan duduk di sana, jangan sini. Itu manut, tidak boleh ngeyel. Apa bedanya sana sama sini? Tidak boleh ngomong demikian. Tuan rumah mau duduk di sini, kamu di sana, itu tidak boleh bantah. Saya di situ saja, tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh, bukan etika bertamu yang baik. Sudah dipersilakan duduk di sana, jangan di sini malah ngotot. Saya pingin di sini saja ya. Ah, gitu tidak boleh. Cara bertamu yang tidak benar. Ya, kemudian wa anhu, dan dari Ibnu Mas'ud atau dari Abu Mas'ud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak-pundak kami ketika hendak sholat untuk memastikan lurus dan rapat. Dan Nabi mengatakan, samakan, jangan berbeda. Ini, karena siapa yang berbeda, ada yang pundaknya maju, tidak sama dengan sampingnya namun maju, maka ini berdampak hati kalian berselisih. Kemudian Nabi katakan, dan ini yang jadi mahalu syahid, hendaklah yang jadi makmum di belakangku, di dekatku, adalah ulil ahlami wan nuha, adalah orang-orang yang berakal. Wan nuha dan nuha di sini sama dengan al-akal, orang yang berakal dan orang yang berakal, orang-orang yang bijak, yang biasanya mereka adalah orang-orang yang sepuh. Thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum, kemudian orang yang levelnya di bawahnya, kemudian orang yang levelnya di bawahnya. Demikian dalam riwayat Muslim. An-nuha artinya al-ukul, ulil ahlam artinya orang-orang yang sudah baligh. Ya, ulil ahlam orang-orang yang sudah baligh, bukan anak kecil, dan ulil nuha orang yang berakal. Namun ada pendapat yang kedua mengatakan ulul ahlam adalah orang-orang yang hilm, orang-orang yang kalem, orang-orang yang tidak mudah emosi, tidak mudah marah, orangnya sudah tenang. Maka wal fadl, dan orang yang istimewa karena dia orang yang soleh atau orang yang berilmu. Nah, ini yang menurut versi yang lain tentang yang dimaksud dengan ulul ahlam. Ya, demikian. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan setelah libur Ramadan di bulan Syawal nanti, insyaAllah ta'ala, jika Allah memberikan kepada kita umur panjang. Demikian yang kita kaji, mudah-mudahan semua yang kita kaji